السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita semua kenikmatan untuk bisa bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan bab tentang as-sariqah, yaitu bab tentang mencuri atau hukuman mencuri. Di pertemuan yang lalu, para pemirsa Niaga TV, telah kita bacakan beberapa hal tentang hukuman mencuri, baik yang terkait dengan orang yang mencuri ataupun yang terkait dengan barang yang dicuri. Sebagaimana para pemirsa Niaga TV masih ingat, ya, ada syarat terkait dengan yang mencuri, seperti dia harus berakal, dia harus dewasa, dia harus melakukan itu karena kehendaknya sendiri. Terkait dengan barang, barang itu harus mencapai nisab. Barang itu adalah barang yang ditempatkan di tempat yang biasa ditempatkan di sana, dan tidak ada syubhah, tidak ada kesamaran terkait dengan barang itu. Artinya kalau yang dicuri ternyata adalah milik ayahnya atau milik anaknya atau milik baitul mal, milik kaum muslimin, ya, ini nanti akan ada kondisi-kondisi khusus. Karena memang pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sudah kita bacakan kemarin, idra'u al-hududa anil muslimina mastata'tum. Cegahlah, hindarkanlah hukuman hudud itu atas kaum muslimin semampu kalian. Artinya kalau kita masih memiliki makhraj, jalan keluar di dalam menyelesaikan kasus itu sehingga tidak sampai menjatuhkan hukuman pidana, misalnya potong tangan, itu lebih baik. Oleh karenanya Nabi berkata, fa innal imama, sesungguhnya seorang imam itu seandainya dia salah di dalam memaafkan, itu lebih ringan daripada dia salah di dalam menghukum. Jadi seorang hakim memaafkan, ternyata hukum memaafkan itu salah, itu lebih ringan konsekuensinya daripada dia menghukum seseorang yang tertuduh dan ternyata dia salah. Putusan itu salah misalnya, tentunya resikonya akan lebih besar. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, penulis rahimahullahu ta'ala akan melanjutkan kepada pembahasan qati'ut tariq. Apa itu qati'ut tariq? Dalam bahasa kita ya, mungkin yang paling mirip adalah begal. Kalau dulu ada di Sumatera, kalau saya tidak salah ya, namanya bajing loncat. Itu adalah satu istilah yang digunakan untuk orang-orang yang melakukan tindak kejahatan dulu di lintas Sumatera. Ya, dihadang orang yang lewat di tempat yang gelap atau di tempat yang sepi, di tengah-tengah misalnya perkebunan karet atau perkebunan sawit dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sebenarnya syariat memandang perbuatan begal atau qati at-tariq, yang mana tentunya dalam banyak kasus mereka tidak hanya merampas, bahkan mereka mengacungkan senjata. Tidak jarang mereka melukai dan dalam beberapa kasus menyebabkan korbannya terbunuh atau terluka. Artinya kalau mencuri itu diam-diam. Ya, mengambil sesuatu dengan diam-diam. Kalau ini tidak. Dia keluarkan senjatanya, senjata tajam atau sebagainya, kemudian dia arahkan kepada korbannya sambil mengancam, menakut-nakuti, ya, kemudian merampas harta yang mereka bawa. Kalau dari gambaran sekilas yang barusan kita dengar, semestinya perbuatan yang kedua ini lebih berat hukumnya daripada perbuatan mencuri. Tapi bagaimana syariat memandangnya? Coba kita lihat. Berkata Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, man syahara as-silaha wa akhafa as-sabila wajaba 'alal imami wa naibihi talabuhu. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang mengacungkan pedang, dia mengangkat pedang di jalan, ya, dia hentikan orang yang lewat. Man syahara as-silah, yaitu syahara as-silah artinya mengacungkan pedang. Wa akhafa as-sabil, dan membuat takut orang yang lewat. Kalau itu terjadi di negeri kaum muslimin, wajib atas imam atau pemimpin atau yang mewakilinya talabuhu, untuk menangkap orang tersebut. Jadi siapapun yang berani mengangkat senjatanya di negeri kaum muslimin, menakut-nakuti kaum muslimin, ya, menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, maka imam diwajibkan untuk menangkap orang tersebut. Tentunya bisa dengan mengutus misalnya polisi atau aparat-aparat terkait. Jangan sampai dibiarkan ada orang atau kelompok yang menakut-nakuti kaum muslimin sehingga mereka khawatir atas keselamatan, atas keamanan, dan atas harta benda mereka. Ya. Fa in waqa'a qabla jinayatin uzzira. Apabila orang-orang yang menghunuskan pedang atau menakut-nakuti orang yang lewat itu ditangkap sebelum mereka melakukan jinayah, yaitu kejahatan, uzzira, maka mereka diberikan hukum ta'ziriyah. Nanti ta'ziriyah akan ada bab khusus terkait dengan hukum ta'ziriyah. Tapi di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, uddiba bidorbi wa nahwihi. Kita harus berikan takdib, yaitu pengajaran atas orang itu dengan cara memukulnya atau yang semisal dengannya. Mimma yarahul hakimu radian lahum wazajiran. Ya, nanti hukumnya dikembalikan kepada imam yang menurut imam bisa memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan tersebut. Wal aula an yuhbasu fi ghairi maudi'ihim. Bagusnya orang-orang seperti itu, kata Profesor Mustafa Dib, dipenjara di tempat yang jauh dari negeri mereka. Li'annahu aktsaru ihasan lahum wa ablag fi zajrihim. Karena itu akan lebih memberikan efek jera atas mereka. Wa yastamirru fi habsihim hatta tazhara taubatuhum wa yastaqimu haluhum. Dan orang-orang seperti itu terus dibiarkan di dalam penjara, di dalam sel, di dalam kurungan, sampai dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampai dia menjadi baik kondisinya. Ihtiyaton fi amnin nas, sebagai bentuk kehati-hatian jangan sampai ada yang membahayakan manusia. Bisa bayangkan para pemirsa Niaga TV betapa luar biasanya aturan hukum Islam di dalam memastikan keselamatan kaum muslimin, di dalam memastikan keselamatan manusia. Lalu dikatakan, wa in saraqa nisaban bi syartihi quti'at yaduhul yumna wa rijluhul yusra. Ah, ini bedanya para pemirsa Niaga TV. Dikatakan apabila begal tersebut atau bajing loncat tersebut atau penjahat tersebut mengambil harta yang nilainya mencapai nisab sebagaimana yang dibahas di dalam bab pencurian, maka dipotong tangan kanannya dan kakinya sebelah kiri. Ini yang membedakan. Kalau dalam hukuman mencuri yang kemarin kita bahas, itu hanya dipotong tangan kanannya. Mencuri lagi, baru potong tangan kirinya. Tetapi dalam hal qati'u at-tariq, haddul hirabah, kata para ulama, dalam hal haddul hirabah, itu hukumannya berbeda. Tidak sekedar dipotong tangan sebelah kanan, tetapi warijluhul yusra, dipotong juga kakinya sebelah kiri. Berarti dua hukumannya. Tangan kanannya dipotong dan kaki kirinya dipotong secara bersilang. Nanti ayatnya akan kita baca. Ya, dipotong tangan kanan dan kaki kiri secara bersilang. Fa in 'ada thaniyatan, dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, fa in 'ada thaniyatan, kalau dia mengulangi kejahatan tersebut, quti'at yaduhul yusra wa rijluhul yumna, giliran nanti tangan kirinya dan kaki kanannya yang diputus. Na'udzubillahi min dzalik. Ya nas'alullah as-salamah wal afiyah. Wa in qatala nafsan kutila hatman wa in afa waliyu ad-dam. Wa in, apabila pelaku kejahatan tersebut yang terang-terangan menakut-nakuti kaum muslimin, secara terbuka menghunuskan pedang, menghadang orang-orang yang lewat, apabila orang itu qatala nafsan, dia membunuh satu jiwa, kutila hatman, maka pelaku kejahatan itu harus dibunuh hatman, sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar. Hatman. Hatman, hatman itu harus, wajib. Wa in afa waliyuddam, bahkan walaupun keluarga korban memaafkan. Beda dengan kasus kisos, kalau pemirsa Niaga TV masih ingat. Dalam kasus kisos, itu berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'um bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Apabila saudaramu, yaitu keluarga korban, memaafkan, maka bayar diat, kan seperti itu. Tapi dalam kasus ini tidak. Dalam kasus qati'ut tariq, apabila si penjahat yang terang-terangan menghunuskan pedang, menghadang orang yang lewat, membuat takut orang yang lewat, dia membunuh seseorang, maka kutila hatman, dia juga harus dibunuh. Wa in afa waliyu addam, bahkan seandainya pun keluarga korban memaafkan. Ya, karena dia melakukan beberapa kejahatan. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'annahu dhamma ila jinayatil qatli jinayati ikhafatin nas. Karena selain dia melakukan kejahatan membunuh, dia pun telah melakukan kejahatan membuat takut manusia. Ya. Dan ini mengharuskan, kata beliau, al-muqtadiyah ziyadatul uqubah, yang mengharuskan ada tambahan hukuman. Wala ziyadata huna illa tahattumil qatl, dan tidak ada penambahan hukuman yang lebih pas kecuali menghukum mati orang itu. Fala yasqutu bil afwi, maka tidak gugur hukuman atas orang tersebut walaupun keluarga korban memaafkan. Nah, ini bedanya ya. Orang-orang yang apa? Yang berani merusak keamanan di satu negeri, mengacungkan pedang atau senjata di jalan yang dilewati oleh manusia, membuat mereka takut, merampas harta mereka, itu pelanggaran yang sangat berat di dalam pandangan hukum syariat. Wa in saraqa wa qatala kutila summa suliba thalathata ayyamin. Apabila orang itu misalnya mencuri, setelah dia mencuri, dia pun membunuh. Allahu Akbar. Mencuri lalu membunuh. Kutila, maka hukumannya adalah dibunuh, dikisos. Summa suliba thalathata ayyamin, kemudian disalib, digantung, dibiarkan di atas tiang selama 3 hari. Luar biasa para pemirsa Niaga TV. Digantung selama 3 hari. Dikatakan di sini in lam yataghayyar, kalau tidak menyebabkan jasadnya berubah, artinya rusak bau misalnya. Fa in khifa taghayyuruhu unzila qablaha. Tetapi kalau dikhawatirkan nanti rusak badannya, boleh diturunkan sebelum 3 hari. Ya. Ba'da ghuslihi wa takfinihi wa sholati alaihi in kana musliman. Dan kalau pelaku kejahatan itu seorang muslim, maka dia tidak di apa? Digantung, disalib kecuali setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, baru ditaruh. Agar menjadi pelajaran untuk manusia. Agar menjadi pelajaran untuk manusia. Lalu dikatakan di sini, wa in jaraha aw qata'a tarfan iqtassa minhu min ghairi tahattumin. Tetapi kalau dia jaraha, apa jarraha, dia melukai atau dia memutus bagian tubuh korbannya tanpa menyebabkan kematian, uktus somin, maka dia dikisas di dalam perbuatan tersebut walaupun min ghairi tahattumin, dan itu tidak wajib. Artinya tidak wajib, nanti dilihat respon dari keluarga korban. Dikatakan di sini, fa in afa saqatatil uqubah. Ya, karena kalau dimaafkan ya hukumannya gugur. Adapun kenapa kalau nyawa itu tidak digugurkan, taglizon lihaqqillahi ta'ala, ya, itu sebagai hukuman yang keras, ya, terkait dengan nyawa. Kalau nyawa itu dibedakan, tapi kalau tidak sampai menghilangkan nyawa, ya, tetapi melukai misalnya, bisa saja kalau seandainya keluarga korban memaafkan tidak dikisos, tapi kalau tidak dimaafkan berarti dikisos. Lalu apa dalil dari penjelasan yang tadi kita sebutkan? Dalilnya ma'asyiral muslimin adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat 33, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama Jazaa'ul ladina yuharibunallaha wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada. Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kerusakan di muka bumi, ayyuqattalu aw yusallabu, adalah hukuman mati atau hukuman salib. Disalib, ya, dibuat apa, kayu, dibuat apa, bersilang begitu, palang, kemudian setelah dia dihukum mati, digantung di situ, dipamerkan. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan. Au yunfau minal ard, atau diusir, ya, dijauhkan dari negeri asalnya. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itulah balasan yang hina bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirati azabun azim, dan bagi mereka di akhirat azab yang pedih. Dikatakan di sini para ahli tafsir seperti Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, ketika menafsirkan ayat ini, beliau rahimahullahu ta'ala an menafsirkan yang dimaksud dengan yas'auna fil ardi fasadan, melakukan kerusakan di muka bumi, ay ya'maluna fil ardi bima yufsidul hayata min qatli lil anfasi wa salbi lil amwal, yaitu mereka membuat kerusakan dalam bentuk membunuh, merampas harta, menimbulkan ketakutan. Ya, ini penafsiran siapa? Ibnu Abbas. Wa ammatul ulama ala anna hadhihi al-ayah nazalat fi qutta' at-tariq. Dan kebanyakan ulama ahli tafsir memahami ayat ini bahwa ayat ini turun terkait dengan orang-orang yang melakukan qutta', yaitu tadi kita sebut istilahnya apa, begal atau bajing loncat dan lain sebagainya. Ada riwayat ma'asyiral muslimin bahwa hal ini pernah terjadi di masa Nabi. Ada sekelompok manusia, ya, yang datang ke Madinah, kemudian disambut oleh Nabi. Lalu sekelompok orang ini sakit, lalu dijamu oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi mendatangi apa, para peternak unta, lalu diberikan minum dari susu unta tersebut. Setelah mereka sembuh, mereka malah membunuh pengembala unta tersebut, kemudian merampas harta bendanya. Ketika hal ini sampai kepada Nabi, Nabi marah mendengarnya, lalu memerintahkan agar orang-orang itu ditangkap. Lalu ditangkaplah orang-orang tersebut. Lalu apa yang terjadi? Fa'amara bimasamiri fa'uhmiyat faka'halahum. Maka dipanaskan besi-besi, kemudian dijadikan buta mata orang-orang tersebut. Setelah itu, kuti'a aidihim wa arjuluhum wa ma hasamahum. Kemudian dipotong kaki dan tangannya secara bersilang. Setelah dipotong, dibiarkan tidak ditutup lukanya. Summa ulqu fil harrah yastasqun. Kemudian dilemparkan di tengah-tengah lapangan begitu, dibiarkan sampai mati. Itu pernah terjadi di zaman Nabi. Ya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita bisa bayangkan para pemirsa Niaga TV, betapa tegasnya syariat terhadap orang-orang yang berani merusak keamanan, yang berani mengancam manusia, apalagi sampai membunuh, mencuri, itu hukumannya akan diberikan hukuman yang maksimal, hukuman yang berat, hukuman yang besar bagi siapapun yang melakukan yang namanya al-hirabah, yaitu mereka memerangi Allah dan Rasulnya dalam bentuk mereka membuat kerusakan di muka bumi, menakut-nakuti manusia, merampas harta mereka, apalagi sampai menghilangkan nyawa manusia. Tentunya ini adalah satu pelanggaran yang besar, dan syariat pun memberikan hukuman yang berat, hukuman yang setimpal untuk perbuatan tersebut. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa hal yang bisa kita bacakan terkait dengan pembahasan bab mencuri dan bab qati at-tariq. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan memasuki bab terkait dengan syurb al-khamr, yaitu terkait dengan minuman keras. Bagaimana syariat memandang minuman keras, apa saja hukumannya, apa konsekuensinya, apa syarat-syaratnya, itu akan kita bahas. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Entah apakah ada pertanyaan atau tidak hari ini. Sepertinya belum ada pertanyaan ya. Insyaallah mudah-mudahan secepatnya bisa lagi kembali para pemirsa Niaga TV mengikuti baik lewat YouTube. Anda pun bisa mengirimkan pertanyaan via YouTube ya, dan juga via telepon di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa ya. Sepertinya belum ada pertanyaan. Insyaallah kita berjumpa lagi esok hari, hari Rabu ya, dan hari Kamis juga kita masih akan ketemu biiznillah taala. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita keikhlasan dan juga ilmu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.